Ada pertanyaan dari pendengar. Anda beberapa kali melihat ikhwan mengangkat tangannya tatkala dia bangkit dari sujud ke rakaat selanjutnya, bukan setelah tasawuf pertama saja. Bagaimana dengan salatnya sah atau bagaimana? Nah, ini memang masalah khilafiyah. Ya. Ada sebagian ulama yang berpendapat, ya, kadang-kadang juga disyariatkan mengangkat kedua tangan pada gerakan tersebut. Nah, tetapi yang rajih tidak. Nah, berdasarkan hadis Ibnu Umar dan juga hadis Abi Humaid As-Sa'idi bahwa Nabi alaihi wasallam hanya mengangkat tangan pada empat momen yang telah kita belajari. Nah, dan itu semua pada posisi berdiri. Semuanya pada posisi berdiri. Saat takbiratul ihram. Yang kedua, saat berdiri ketika hendak rukuk. Yang ketiga, ketika telah berdiri dari rukuk, yakni saat i'tidal. Ketika telah tegak berdiri i'tidal, bangkit dari rukuk. Saat telah i'tidal, tegak berdiri, saat bangkit dari rukuk. Yang begitu pula ketika bangkit dari dua rakaat pertama setelah tasyahud pertama, ya, juga ketika telah tegak berdiri. Semuanya pada posisi berdiri. Nah, di selain itu tidak. Namun, ya, itu tidak sampai pada tingkatan membatalkan sholat. Gerakan seperti ini, ya, ketika kita memandang itu marjuh, ya, pada keyakinan kita Nabi SAW tidak melakukannya, kemudian ada seseorang yang melakukan itu, yang menyangka itu mustahab, itu tidak sampai pada tingkatan membatalkan sholat. Nah, jadi kalau ditanyakan bagaimana dengan sholatnya sah atau tidak sah, jelas. Nah, yang kedua, pada saat tasyahud dengan meletakkan kedua tangan di atas lutut. Pada saat tasyahud dengan meletakkan kedua tangan, yakni kedua telapak tangan di atas lutut. Ya, apakah ketika ini salah satu sifat, karena ada sifat seperti yang kita pelajari di atas paha, ujung jari jemari persis di ujung paha, pembatasan dengan lutut. Yang kedua, kedua telapak tangan memang diletakkan di atas lutut. Pertanyaannya, apakah ketika memberi isyarat dengan telunjuk tetap diletakkan di lutut? Ya, karena gambarannya posisi telunjuknya ke bawah atau jika telunjuknya diangkat tidak terlalu lurus. Enggak bisa tetap. Ya, yakni ketika telapak tangan kanan digenggam, dia tentunya berada di ujung, ya, berada di ujung, di ujung paha yang itu merupakan bagian lutut. Yakni tentunya maksudnya bukan berarti telapak tangan kanan yang digenggam itu, ya, bukan berarti di menghadap ke bawah di sana di bagian depan lutut begitu kemudian menunjuknya ke bawah, sehingga ini sulit sekali jika jadi telunjuknya, oh, tidak mungkin diputar, diangkat ke atas lagi itu menghadap ke bawah. Jadi tentunya bukan begitu. Nah, ya, bukan begitu. Ketika sudah digenggam, ya, seluruh jari jemari, ya, pada kefian sifat yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, angka berapa itu? Angka berapa? 53. Nah, kemudian menunjuk dengan jari telunjuk, ya, tentunya ini diletakkan di ujung paha. Ujung paha yang itu bagian lutut, ya. Jadi bukan di bawah. Nah, sehingga jari telunjuk bisa menghadap ke depan. Nah, ke arah kiblat. Begitu pula ketika mengamalkan sifat riwayat Wa'il bin Hujr, jari gelingking dan jari manis digenggam, kemudian melingkarkan antara ibu jari dengan jari tengah, kemudian menunjuk dengan jari telunjuk, sama. Ini posisinya diletakkan di lutut, yaitu di ujung paha, di bagian lutut. Jadi bukan di sana, di depan sana, di bawah, sehingga menghadap ke bawah. Nah, bisa dipahami? Nah, cukup. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullah khairan. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.